Talitakum Radio 107,8 FM membagikan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Shalom sahabat Talitakum, selamat siang. Di siang hari ini biarlah kasih kesetia Tuhan hadir dalam hidup kita di siang hari ini Bapak Ibu sahabat Talitakum semuanya. Dan juga di siang hari ini ya, kita masih di today, di topic of the day, membahas tentang seputar keluarga ya. Dan juga pastinya hari ini ada sesuatu yang luar biasa nih. Apa itu? Yaitu kita akan ditemani oleh pastor ya, Pendeta Badika. Silakan Pak, gimana kabarnya Pak? Shalom semuanya. Wow. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Gimana nih kabarnya hari ini Pak? Kita pasti luar biasa karena di dalam Kristus. Wow, luar biasa. Apa yang Bapak rasakan nih hari ini gitu ya? Yang saya rasakan begitu dahsyat Tuhan, di tengah-tengah badai tetap kuat karena Roh Kudus yang selalu beri kekuatan. Wow, luar biasa. Dan sahabat Talitakum pastinya buat sahabat Talitakum yang punya pokok doa ya, pergumulan atau yang mau ingin disampaikan untuk kepada pendengar sahabat Talitakum boleh ya. Mau tanya-tanya dengan Pastor Badika boleh ya. Iya, puji Tuhan mau boleh. Mau seputar keluarga, mau bahas tentang apa, di siang hari ini bebas ya. Amin. Dan pastinya kita sebelum itu mau kasih tahu cara buat sahabat Talitakum nih ya, yang mau join ya. Jadi sahabat Talitakum bisa telepon kita, SMS juga, dan juga sahabat Talitakum ini di nomornya 0822-1384-6200, di 0822-1384-6200 dengan formatnya nama, spasi umur, spasi pesannya. Dan juga kita punya social media, ada Facebook Talitakum Radio FM, Twitter dan @Talitakum Radio, Instagram juga Talitakum Radio. Dan untuk pendengar setia streaming, kita punya namanya www.talitakumradio.com. Di situ ada 3 button player, Indo Server, Japan Server, dan Europe Server. Dan 3-3 yang berfungsi sahabat Talitakum. Dan kita punya namanya suatu aplikasi yang luar biasa ya di Play Store ya. Sahabat Talitakum bisa download di Play Store, tinggal klik Talitakum Radio dan akan keluar dan muncul. Di situ sahabat Talitakum enggak perlu headset ya. Sambil Talitakum tinggal download pasti sudah terdengar gitu. Jadi sahabat Talitakum enggak usah pusing cari headset, enggak usah pusing geser kanan kirinya gitu handphonenya ya. Ini di sahabat Talitakum bisa dengar kapan pun, mau keluar negeri dimanapun sahabat Talitakum bisa ya. Dan di sore hari ini kita juga ada kuis ya, ada kan namanya hadiah yang luar biasa. Yang pasti pertanyaan tentang seputar keluarga ya, nanti kita kasih pertanyaan buat sahabat Talitakum. Amin. Dan ngomong-ngomong kan kita bahas tentang seputar keluarga ya Pak ya. Ya. Sedikit bocoran boleh nih, kita bahas tentang apa sih Pak? Kita akan bahas tentang misbah keluarga. Wow. Tapi untuk sebelum masuk di misbah keluarga, kita akan sama-sama coba membahas tentang keluarga. Kenapa keluarga itu ada? Kenapa kok bisa ya? Ada suami istri, ada anak. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu akan kita bahas lebih dalam. Wow. Jadi sebetulnya aku semakin menarik ya pembahasan kita, topik kita pada siang menjelang sore ini ya. Iya, puji Tuhan. Jadi buat sahabat aku yang penasaran dan juga yang sangat pengen menunggu, jadi jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi kan, ada beberapa lagu yang akan kita putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talitakum Radio. Stay tune. Kebaikanku Kali Telkom Radio 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih di Today, topic of the day bersama Mantosen dan Pastor Badika di siang hari ini menemani Sobat Telkom membahas tentang seputar keluarga. Dan tadi juga dapat sedikit namanya bocoran tema ya, Pak ya, buat Sobat Telkom. Dan di siang hari ini buat Sobat Telkom yang mau request lagu, mau kirim salam, yang mau ingin menanyakan sesuatu seputar tentang keluarga, silakan hubungi di 0822 1384 6200. Oke, kita akan mulai pada topik kita pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada Pastor Badika. Oke, shalom sahabat Telkom dimanapun saudara berada. Siang hari ini kita akan mencoba membahas tentang kenapa keluarga itu ada. Untuk apa sih keluarga itu sampai hari ini masih ada? Ada pernikahan, suami istri, laki-laki perempuan ketemu, akhirnya married. Itu kenapa bisa ada? Oke, untuk lebih dalam lagi kita bahas tentang keluarga, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran Radio Telkom ini, kita mulai dengan doa. Kita meminta tuntunan Roh Kudus sehingga jawaban kita semuanya, hati kita semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, berkati kami, berikan kami pengertian tentang keluarga yang luar biasa bersama dengan Tuhan, sehingga kami dapat menangkap tujuan Tuhan. Kami bisa berkeluarga, punya istri, punya anak, punya suami. Dan kami tahu, Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau yang menetapkan segala sesuatunya sehingga kami ada. Oleh karena itu, berkatilah Roh Kudus, tuntun kami. Berkati hambamu, Anto, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita ada di topik tentang kenapa keluarga itu ada. Saya akan mencoba membahas dari Alkitab di Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui bahkan menyadari kenapa suami istri, kenapa keluarga itu ada. Karena sebenarnya semua kita tahu Alkitab yang berkata Tuhan sendiri yang tidak menginginkan kalau manusia itu seorang diri. Inilah landasan dasar dari keluarga kenapa ada sampai hari ini. Karena Tuhan tidak menginginkan seseorang itu sendiri. Seperti Kejadian pasal 2 ayat 18 waktu Adam diciptakan, Tuhan tahu Adam itu butuh pendamping. Tuhan tahu Adam itu tidak akan bisa hidup kalau dia sendiri. Sehingga Tuhan yang sendiri punya inisiatif, punya kerinduan untuk menjadikan seorang wanita, perempuan penolong bagi Adam. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, dengar baik. Sebagai suami istri, sadarlah, engkau ada hari ini itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menginginkan, bukan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Begitu. Jadi kalau hari ini kita boleh berkeluarga, punya anak, sadarlah, itu semua karena Tuhan yang menginginkan, bahkan Tuhan yang merindukannya. Wow, berarti itu ketika kita berkeluarga itu semua karena Tuhan, Pak. Yes, ya? Semua, betul. Bukan karena kita ya. Betul banget, Toh. Seperti yang tadi Bapak bacakan tadi, luar biasa. Dikatakan baiklah kita gitu ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri, menjadikan teman pelindung gitu ya. Teman. Wow, sebagai ahli waris. Bisa dikatakan bahwa keluarga itu adalah satu hubungan yang sangat inti ya. Betul. Jadi kalau seandainya sampai hari ini ada keluarga yang belum menyadari ini, maka inilah yang membuat, maaf, kebanyakan kita dengar, jangankan orang yang di luar Kristen, di dalam Kristen juga ada yang akhirnya bercerai, meninggalkan suami, meninggalkan istri, bahkan meninggalkan keluarga. Simpel jawabannya, hanya karena tidak menyadari sebenarnya Tuhan yang merindukan untuk mereka bersatu. Begitu Bang Anto. Jadi kita perlu tahu juga toh, Bang Anto, keluarga ini karena dipilih sama Tuhan, keluarga ini karena dibentuk sama Tuhan. Ada satu pribadi yang gak suka, sehingga pada waktu itu Adam dan Hawa bersama-sama diciptakan Tuhan, ada pribadi yang namanya iblis yang akhirnya menggoda, yang membuat akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebenarnya jatuh dalam dosa ini menurut saya karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi ketidaktaatan mereka Tuhan juga menghargai. Buktinya Tuhan datang mencari mereka. Yang paling menurut saya yang paling berat adalah akibat dari dosa ini, akhirnya Adam menyalahkan yang dimana Hawa adalah manusia yang dikasih Tuhan untuk mendampingi si Adam. Tapi karena akibat dosa, Adam akhirnya menyalahkan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Karena waktu Tuhan bertanya, dari mana engkau tahu engkau telanjang Adam? Adam langsung menjawab, wanita yang kau tempatkan di sisiku inilah. Akhirnya menyalahkan si Hawa. Dengan kata lain, dampak dari dosa, suami istri dengar baik, yang paling pertama diintimidasi adalah tentang kesalahan seorang wanita. Dan hari-hari ini banyak suami, ya kita bisa lihat lah ya, terkadang si suami itu menang sendiri, merasa kan gara-gara kamu. Dia tuduh istri, dia mulai maaf bahasa-bahasa yang tidak romantis lagi. Bahkan kalau kita bisa tahu, kalau kita bisa lihat, tidak jarang istri akhirnya kena maki-maki sama suami, kena bahkan KDRT. Kenapa? Simple, dampak dari dosa tersebut. Begitu Bang Anto. Gimana Bang Anto? Wow, berarti banyak faktornya ya, sehingga banyak hubungan faktor itu retak ya, kayak contoh tadi KDRT gitu ya. Betul. Sebagai seorang kepala, kita harus bersikap bagaimana agar tidak yang namanya kayak seperti KDRT gitu Pak? Jadi sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai suami, ya gak ada kata lain, suami harus cinta sama Tuhan Yesus. Kalau dia cinta sama Tuhan Yesus, artinya dia akan menyadari itu pendamping yang ada di sisinya seorang wanita itu adalah pemberian, hadiah dari Tuhan. Saya sadar sebagai suami, kalau sesuatu hadiah yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan kepada saya akan menghargai pemberian yang diberikan sama orang yang saya cintai. Siapa yang saya cintai? Yaitu Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan saya cintai, saya akan menghargai apa saja yang dia inginkan oleh yang saya cintai tersebut. Salah satunya istri yang dikasih menjadi pendamping saya. Saya akan menghargai itu, saya akan mencintainya dengan cara dan tuntunan Roh Kudus pastinya, karena Alkitab pasti banyak jawaban di Alkitab. Pasti akan melakukan hal yang dimana Tuhan inginkan saya lakukan. Karena apa? Karena saya cinta sama Tuhan yang menginginkan yang dia mau, sehingga saya akan melakukan apa yang dia mau. Begitu Bang Anto. Oke, jadi sahabat Talitakum dimanapun Anda berada, saya percaya mungkin ada ibu, seorang ibu, seorang bapak yang mendengarkan siaran ini. Satu hal yang kita mau sharingkan tentang kasih Tuhan. Sadarlah, engkau ada di rumah tanggamu itu karena Tuhan, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu. Strategimu mungkin Tuhan atur untuk saudara bisa ketemu di kampus kah, di kantor kah, akhirnya saudara bisa pacaran dan akhirnya punya janji untuk menikah. Tapi sebenarnya percayalah, segala sesuatunya ada di rencana Tuhan. Begitu Bang Anto. Tapi bagaimana kan biasanya sebagai pria-pria gitu pasti dia berpikir gini Pak, oh saya kan sebagai kepala, saya suka-suka saya dong gitu. Nah bagaimana supaya kita gak bersikap seperti itu? menjadikan istri sebagai teman gitu. Kan otomatis ketika berpikir seperti itu, otomatis ketika apa yang istri kasih pendapat, kita tolak mentah dong, karena kita kepala gitu ya. Ya, jadi begini Bang Anto, kembali lagi saya bilang tadi tentang seorang suami, kepala rumah tangga, kuncinya yang utama adalah harus cinta sama Tuhan Yesus. Kalau dia cinta sama Tuhan Yesus, maka dia akan menyadari tentang seorang suami adalah punya bagian yang harus dilakukan, yaitu mengasihi istrinya. Karena Alkitab yang mengajarkan, kalau saya seorang suami yang cinta sama Tuhan, saya akan ikuti aturan Alkitab. Kalau Alkitab bilang suami kasihilah istrimu, berarti otomatis sebagai suami saya harus mengasihi istri. Saya tidak meminta sesuatu yang dimana bukan bagian saya. Contoh, kalau istri harus tunduk kepada suami, itu bagian istri. Kalau suami, bagian suami adalah kasihilah istrimu. Jadi dengan kata lain, kalau istri kita sudah ada pada kita, tanda kutip sudah dipertemukan Tuhan dengan kita, artinya itu harus kita kasih. Apapun ceritanya, apapun keadaannya, karena memang bagianku mengasihi dia. Gitu. Kalau saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, jadi saya tidak akan pernah bilang kamu istri harus tunduk, walaupun memang Alkitab yang ngomong. Kalau saya ngomong begitu, berarti sama kembali lagi tentang menuntut dan dituntut. Sebagai seorang suami yang cinta sama Tuhan Yesus, sebagai kepala rumah tangga yang cinta sama Tuhan Yesus, adalah suami yang senantiasa menyadari keberadaannya sebagai suami, bukan menyadari keberadaannya sebagai istri, sebaliknya. Kenapa? Kalau dia menyadari keberadaan sebagai istri, maka dia akan bilang, kamu istri harus tunduk kepada saya, kan saya suami. Tapi kalau saya menyadari saya sebagai suami, eksistensi saya adalah mengasihi. Kalau saya sebagai istri, eksistensi istri adalah tunduk kepada suami, begitu. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tapi bagaimana Pak ketika kita yang kayak yang pasangan itu pas menikah, yang karena mungkin lain sebagai hal gitu ya, yang kayak contoh kecelakaan, contoh mungkin karena dijodohkan, itu kan pasti ada di dasarnya nggak cinta gitu ya. Iya. Kembali lagi tentang namanya, karena kita selalu berbicara tentang dasar. Dasar itu gak pernah salah. Yang salah itu setelah proses pembangunannya, mungkin ada orang yang, maaf, mengikuti keinginan lahiriah daging manusianya. Tetapi kalau kembali kepada dasar, kita akan mengingat tentang bagaimana Tuhan yang menginginkan keluarga ini. Oke, karena saya menikah karena sudah kecelakaan Pak, oh saya menikah karena dijodohkan Pak, dan lain sebagainya. Saya percaya Alkitab berkata tentang pilihan Tuhan. Dunia ini bisa merekarekakan segala kejahatan. Alkitab ngomong waktu Yusuf ketemu sama kakaknya, engkau merekarekakan kejahatan, tapi Tuhan sanggup merekarekakannya menjadi kebaikan. Artinya dalam keadaan kondisi apapun, sehingga mereka bisa bersatu, maaf, artinya diberkati dalam pernikahan, saya yakin Tuhan sanggup merekarekakannya menjadi kebaikan bagi mereka. Oke, kan mereka menikah karena dijodohkan. Ya, kita kan gak tahu. Tuhan itu bisa sanggup merekarekannya menjadi kebaikan. Artinya, secara kondisi mereka dijodohkan. Tetapi kita gak tahu Tuhan punya strategi, punya cara di mana Tuhan yang menetapkannya. Karena ketetapan Tuhan itu gak bisa kita prediksi dengan cara logika manusia. Begitu Bang Anto. Haleluya. Haleluya. Oke, jadi contoh nih, kalau seandainya dia menikah karena dijodohkan, kembali lagi, sebagai suami, saya pribadi, saya akan ingatkan suaminya. Saya akan ngomong sama suaminya, kalau seandainya dia curhat atau konseling kepada kita, kita akan ngomong, walaupun kau dijodohkan, maaf sama orang tuamu, keluarga besarmu, ingat. Tapi ingat, kau diberkati oleh Tuhan melalui tangan pendeta. Berarti bagian ini adalah bagianmu. Apa itu? Keluargamu adalah keluarga yang ditetapkan sama Tuhan. Jadi ingat, kau sebagai suami harus mengasihi istrimu. Apapun keadaannya. Mungkin kau bilang, aku gak cinta. Ya tapi sudah terjadi. Tuhan sudah memberkati engkau di gereja. Pendeta sudah tumpang tangan mempersatukan kalian. bagian yang kamu harus minta sama Tuhan adalah berikan saya kasih yang setia Tuhan, cinta yang dari Tuhan, sehingga Tuhan akan membuat dia benih-benih cintanya akan bertumbuh dan harmonisasi keluarga akan bersemi. Begitu Bang Anto. Haleluya. Agak-agak ini ya, agak menggoncangkan ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini dimanapun Anda berada, dengar baik. Sekali lagi saya mau ingatkan tentang keluarga adalah keluarga yang luar biasa yang sebenarnya yang Tuhan mau. Karena memang Tuhan rindu, Tuhan menginginkan saudara yang ada saat ini sebagai rumah tangga suami istri. Ingat, Tuhan yang menginginkan engkau ada di dunia ini. Dipersatukan Tuhan untuk apa? Menggenapi semua rencana-rencana yang ada di dalam hidupmu, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu Bang Anto. Luar biasa ya. Iya, puji Tuhan. Intinya adalah cinta sama Tuhan ya. Iya, cinta sama Tuhan Yesus. Wow, boleh dong sedikit kesaksian Bapak dari bagaimana mencintai Tuhan Yesus ketika dengan istri gitu loh. Jadi kalau bercerita tentang cinta sama Tuhan Yesus itu sebenarnya awalnya saya harus menyadari, saya pribadi ini kesaksian tentang di mana saya disayang sama Tuhan. Kenapa saya disayang sama Tuhan? Ya buktinya dunia ini dulunya gak pernah melihat saya, karena latar belakang memang gak benar ya, bahasanya sampah masyarakat. Tetapi ketika saya tahu Tuhan sayang sama saya dan dibuktikannya sayangnya sama saya menyadari tentang wow, luar biasa Tuhan ya, ternyata dia ada ya, ternyata dia benar-benar sayang sama saya. Dan disitulah dasar saya akhirnya untuk mencoba cari cara bagaimana caranya datang kepada Tuhan. Ternyata Alkitab sudah jelas-jelas bilang, datanglah kepadaku kamu yang lemah letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Banyak janji Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan, ya Tuhan Yesus, aku manusia berdosa, kita mulai menyembah. Itu benar-benar hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Itu proses di mana kita semakin hari ketika rindu sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, hati kita penuh dengan belas kasihan Tuhan, sehingga cinta yang ada pada kita akan dipenuhi oleh cinta yang sempurna dari Tuhan itu. Itulah yang membuat kita semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin sayang sama Tuhan. Tapi cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan itu bukan berarti posisi kita sedang di sorga. Kalau posisi kita sedang di sorga, pasti saya jamin tidak akan pernah ada namanya masalah. Karena kita masih di dunia, dunia ini tempat masalah. Oleh karena itulah sebagai suami istri jangan pernah salahkan Tuhan karena kita punya masalah. Kenapa? Kalau kita menyalahkan Tuhan, itu sebenarnya kita sedang melanggar namanya kasih Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau menurut saya Alkitab yang ngomong, semasa di dunia Tuhan bilang kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Artinya dunia ini tempat di mana ada masalah. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita punya masalah sebagai suami istri, sebagai keluarga. Kalau ada masalah itu artinya kita harus hadapi, kita harus selesaikan. Bukan berarti langsung bilang Tuhan kenapa sih ada masalah, Tuhan salah sih bikin saya nikah dengan istri, nikah dengan suami. Bukan di situnya. Tapi minta sama Tuhan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tuhan, ini ada masalah loh. Kami beda pikiran loh, kami beda namanya keputusan. Gimana? Sebagai suami, kita harus minta butuh tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak dituntun sama Roh Kudus, akan terjadi namanya perpecahan lah, mungkin ribut rumah tangga, akhirnya lempar sana lempar sini, cekcok, cek di sana cek di sini, gitu. Jadi ya kembali Bang Anto, artinya dasarnya kita harus mengerti kenapa keluarga itu ada, karena Tuhan yang menginginkannya. Haleluya. Wow, Tuhan yang menginginkannya. Jadi kita, amin, sebagai anaknya gak ada berhak kita untuk membubarkan suatu, tidak, hubungan keluarga itu ya. Tidak ada, karena Alkitab ngomong tidak ada seorang pun yang bisa menceraikannya kecuali maut. Maut itu berbicara sesuatu yang kalau kita di dunia lahiriah kita selesai, manusia daging kita selesai. Tapi bukan berarti selesai semuanya. Roh jiwa kita lanjut ke kehidupan kekal, yaitu surga. Begitu. sana ini Pak, ketika hubungan sudah retak gitu ya, udah kayaknya udah nggak bisa dipertahankan dari kedua belah pihak tuh gimana Pak? Apakah masih harus ku konseling ke Pak Gembala ke atau ke yang kayak pastor-pastor gitu? Apakah kita memang udah kayaknya udah bulet gitu? Jadi gini Bang Anto, ini kita berbicara tentang pernikahan di dalam berkat Tuhan Yesus. Jadi kalau seandainya ada masalah seperti itu, dia suami atau istri menginginkan namanya perceraian, maka pesan saya, dan bahkan mungkin saya agak sedikit saklek bahasanya, berarti engkau sedang melawan Tuhan. Kalau melawan Tuhan berarti tidak ada satu pun yang bisa membela kita. Kalau manusia yang melawan kita, masih ada pembela kita, Tuhan. Kalau iblis melawan kita, apalagi Tuhanlah pembela kita. Tapi kalau Tuhan lawan kita, maaf, saya nggak ada yang bisa bela kita, kata orang Ambon bilang. Artinya, Pak, kami kan sudah begini, kami sudah kacau ini, istriku sudah selingkuh, suamiku sudah begini, sudah ada wewe gombel dan lain sebagainya. Saya akan sharing tentang namanya pernikahan dari awal saya bilang tadi, dipersatukan Tuhan. Oke? Poin yang kedua adalah, kalau dipersatukan, kalau kita bikin bahasa kerennya Bang Anto ya, reunifikasi ya kan. Poin yang kedua itu adalah rekreasi. Rekreasi itu artinya salah satunya adalah seks. Makanya di dalam rumah tangga ketika diberkati Tuhan, seks itu adalah kudus, bukanlah hal yang tabu tentang seks. Dan yang ketiga, reproduksi atau keturunan. Jadi kita menyadari tentang namanya, kenapa saya jadi suami, kenapa istri saya ada, berarti karena saya dipersatukan Tuhan. Kalau saya bermasalah dengan istri, istri saya bermasalah dengan saya, bukan berarti yang disalahkan tentang persatuan yang disatukan Tuhan. Masalahnya adalah mindsetnya saya, pikirannya saya. Kenapa saya bisa melakukan hal yang salah? Atau sebaliknya, kenapa istri bisa melakukan hal yang salah? Kenapa saya bisa selingkuh? Kenapa istri bisa selingkuh? Bukan masalah dipersatukannya, tapi masalahnya di mindset, di pikiran manusianya. Karena apa? Saya bilang tadi, kejatuhan manusia dipersatukan Tuhan, digoda sama iblis. Iblis itu berbicara tentang sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Maka dia gak mau, dia sendiri yang melanggar. Dia ajak manusia sebanyak-banyaknya untuk melanggar perintah Tuhan. Salah satu bukti, Adam dan Hawa diajaknya melanggar. Demikian juga sampai hari ini, saya yakin suami atau istri, saya yakin iblis sampai hari ini masih mengajak dengan cara apapun untuk melanggar perintah Tuhan. Kalau bilang istrinya sudah selingkuh, suaminya sudah selingkuh dan lain sebagainya, karena sekarang bukan hanya suami selingkuh, istri juga selingkuh, kita lihat ya. Ya, mindset kita ubah. Bukan lagi tentang dipersatukan Tuhannya. Poin yang pertama gak boleh disalahin Bang Anto. Karena Tuhan gak pernah salah mempersatukan kita. Saya kembalikan dasarnya tadi. Terus gimana dong? Ya, yang pertama saya yakin harus minta kekuatan dari Roh Kudus pastinya Bang Anto. Karena memang secara lahirnya gak gampang melihat istri selingkuh atau melihat suaminya dibawa wewe gombel. Gak gampang sih, tapi saya yakin kita harus bilang sama Roh Kudus, Tuhan, Engkau yang mempersatukan saya dengan dia. Hari ini kejadiannya seperti ini loh Tuhan. Aku tahu Engkau mampu mengubahkannya. Begitu Bang Anto. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa aja ya. Yeah. Dari hal seperti itu, intinya adalah kita mengenal siapa Tuhan kita ya. Yes. Wow, sekalipun itu tetap kita curhat aja ke Tuhan ya. Betul. Meskipun ada masalah seperti itu. Tapi secara memang benar Pak, secara lahiriah itu untuk sulit dilakukan ya. Makanya kembali lagi tentang namanya cinta Tuhan tadi. Kalau cinta Tuhan bukan daging lagi yang dipertanggungjawabkan, tapi roh jiwa kita ini harus betul-betul yang lebih dominan di dalam hidup kita. Kalau daging yang kita pertanggungjawabkan itu artinya lebih dominan ya. Kalau daging yang lebih kita munculkan, maka kembali lagi akan ada banyak permasalahan. Karena dagingnya berbicara ego, akunya. Gitu Bang Anto. Jadi artinya kita kembalikan lagi, cinta Tuhan Yesus itu, daging kita semakin hari semakin dikikis. Yang muncul itu adalah kehendak roh, kehendak bagaimana Tuhan kepingin memimpin, bagaimana Tuhan kepingin membuat kita semakin hari diperbaharui. Begitu Bang Anto. Wow. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ini sedikit pertanyaan sih Pak. Iya. kita kan sebagai kepala, contohnya seperti itu, sebagai kepala, apa semestinya yang kita lakukan jika istri kita sudah tidak tunduk lagi dengan kita? Sebagai kepala ya tetap mengasihi. Sekalipun istri tidak tunduk lagi? Iya. Itu sesuatu eksistensi yang tidak bisa diubahkan. Contoh, namanya es batu pasti keras. Gak ada bilang es batu itu kok cair ya. Itu bukan es batu, air dingin. Kalau namanya es pasti keras. Seperti apapun namanya es pasti keras. Demikian juga suami. Namanya suami seperti apapun keadaannya pasti harus mengasihi. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, saya sebagai suami harus mengasihi. Tidak ada yang bisa mengubahkannya. Kecuali, maaf, lahiriah kita lebih dominan, daging kita lebih dominan. Ya akhirnya ya terjadilah seperti tadi, perceraian, KDRT dan lain sebagainya. Begitu Bang Anto. Wow, tapi itu berlaku buat cowok doang apa yang istrinya juga? Makanya begini Bang Anto, kan dari awal saya sudah ngomong, sebagai suami jangan pernah melihat keberadaan, contoh, sorry bukan keberadaan, melihat atau menginginkan apa yang sebenarnya yang harus istri lakukan. Contoh, saya sebagai suami yang saya harus lakukan adalah mengasihi istri. Saya tidak akan pernah melihat sisi istri ini harusnya melakukan, dia harus tunduk kepada saya. Gak boleh. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau melihat selumbar di mata orang lain, balok di matamu gak kau lihat. Artinya kalau kita mulai melihat orang lain, melihat istri ataupun suami kita, maka sebenarnya kita sedang menutup mata kita tentang keberadaan kita. Balok berbicara tentang sesuatu yang kita tidak akan pernah bisa lihat lagi, karena ada balok di depan kita. Dengan kata lain, kalau aku menuntut, bilang istri kau harus tunduk, berarti aku sedang melihat selumbar di matanya. Aku sementara sedang menutup balok di mataku. Kenapa? Karena bagianku tidak aku lakukan sebenarnya tentang namanya mengasihi istri. Betul gak? Kalau aku melihat dia, berarti aku sedang melihat selumbar. Betul, dia memang sedang tidak tunduk bahasanya saya. Tapi apakah aku menyadari aku sedang juga tidak mengasihi istriku? Kenapa? Karena aku sedang menutup balok di mataku. Begitu Bang Anto. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi kalau berbicara namanya keluarga di dalam Kristen, artinya Kristen tanda kutip bukan agama ya. Orang yang cinta sama Tuhan Yesus, pengikut Kristus, adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menyuruh, itu artinya sesuatu yang luar biasa yang akan kita alami. Bukan berarti kalau Tuhan suruh itu membuat kita jadi malapetaka. No. Tidak pernah Tuhan menyuruh untuk kita lakukan akhirnya dampaknya jadi malapetaka bagi kita. Kalau masih ada manusia yang memikirkan tentang kalau dia melakukan kehendak Tuhan maka malapetaka, itu sebenarnya dia sedang dibohongin sama iblis. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, saya yakin Tuhan tahu ketika kita ikut tunduk dan taat kepada firman-Nya, sebenarnya bahasanya saya simpel. Tuhan sedang menyediakan bagian yang luar biasa atas hidupnya ketika dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Sebagai suami tunduklah kepada istri tunduklah kepada suami. Itu ternyata kalau istri tunduk kepada suami, itu bagian istri sebenarnya Tuhan sedang janjikan yang luar biasa terjadi atas hidupnya. Begitu. Demikian juga sama suami. Kalau Tuhan janji, kalau kau mengasihi istrimu, berarti Tuhan sedang menjanjikan sesuatu hadiah, bagian yang luar biasa yang diterima akan diterima sama suaminya ketika dia mengasihi istrinya. Begitu Bang Anto. Jadi artinya Tuhan menjanjikan, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Contoh, kenapa dia berjanji datanglah kepadaku? Bukan hanya suruh datang, betul? Tapi dia suruh datang kepadaku, aku akan memberikan solusi, jawaban. Artinya apa? Kelegaan. Kelegaan itu berbicara apa? Sesuatu yang dimana kita gak bisa dapatkan di dunia. Sebagai suami, kalau aku dapat masalah, gak bisa melihat istri begini, gak tunduk dan lain sebagainya, Tuhan bilang datang kepadaku, karena aku letih, lesu, berbeban berat. Tuhan, lihat ini begini orang yang kau jadikan sama aku, yang kau satukan denganku. Begini modelnya Tuhan. Gimana sih Tuhan? Datang kepada Tuhan. Tuhan janji apa? Kelegaan. Bukan dibilang, oke datang kepada aku, kita sama-sama ini curhat deh. Aku juga gak ngerti juga gimana solusinya, Badika. Aku gak ngerti juga bagaimana solusi istrimu, kok begitu sih? Tuhan gak gitu. Tapi Tuhan janjikan pasti kasih kelegaan. Dengan kata lain, datang kepada Tuhan satu-satunya jawaban yang membuat kita bangga, bahkan membuat kita lepas dari keterkutukan, lepas dari keterikatan dosa. Begitu Bang Anto. Haleluya. Haleluya. Semakin memanas kayaknya ini Bang Anto ya. Haleluya. Itulah keluarga. Jadi kalau memang betul-betul menyadari sebagai keluarga yang dipersatukan sama Tuhan, maka kalau kita mengikuti bagian sebagai bagian suami, bagian sebagai istri, Dengar baik, saya percaya luar biasa berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Alkitab ngomong, orang lain bisa mengecewakanmu, bahkan bapak ibumu mengecewakanmu. Dengar baik, aku gak pernah mengecewakanmu, kata Tuhan loh. Itu janji Tuhan. Dengan kata lain, udahlah, ayo. Dimanapun Anda berada, bapak ibu saudara yang mungkin hari ini mendengarkan siaran ini, ambil keputusan. Kalau engkau sebagai suami, ayo mulai bertobat, minta Tuhan tuntun saya. Aku gak mampu, tapi saya percaya Roh Kudus kasih kemampuan untuk mengasihi istrimu. Kalau engkau sebagai istri, Tuhan, aku gak bisa Tuhan untuk tunduk kepada suamiku, modelnya begitu loh Tuhan. Tiap hari pulangnya jam 2 pagi, mabuk, sukanya judi, main perempuan, gimana saya mau tunduk? Udahlah, percayalah, Tuhan menampung air matamu di kirbatnya. Tuhan berjanji akan melegakanmu, Tuhan akan memberikan solusi jawaban bagi hidupmu. Yang penting bagianmu lakukan, apa itu? Tunduklah kepada suamimu. Haleluya. Haleluya. Meskipun kelihatannya secara kedagingan tuh susah ya Pak ya. Makanya untuk mengasihi pasangan kita yang jelas-jelas ya, ibaratnya menghabiskan uang untuk judi untuk segala macam. Tapi yang dibilang Pak Gembala tadi itu Pak Pastor Badika bilang kita harus mengasihi. Terus yang ajaibnya Tuhan tuh melihat air mata kita gitu. Yes. Wow, luar biasa. Luar biasa. Harus bertahan sekalipun suami kita seperti itu ya. Iya. Karena kalau kita bertahan, saya yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti waktunya dia pemulihan terjadi. Waktunya dia rumah tangga kita pasti luar biasa. Ya begitu. Ini ada sebuah kasus nih Pak, sebuah ya, kasus yang belum bisa terpecahkan deh ya. Dia udah lama ya, udah anaknya udah besar, dan akhirnya ada singkat cerita pertengkaran lah di antara keluarga ini gitu ya. Dan ibu ini sedih sekali, nampaknya sedih, dan akhirnya memutuskan untuk pisah gitu Pak. Sorry. Itu bagaimana cara kita memberikan solusi kepada ibu ini gitu loh. Sorry, anaknya gimana tadi? Anaknya udah besar juga. Okay. Tapi seringnya berjalan ada nama satu masalah gitu akhirnya. Masalahnya dari suami? Bisa mungkin entah cekcokan atau apa gitu ya. Oke. Okay. Dan singkat cerita ya, dalam bulan ini beberapa bulan ke depan rencana sih katanya mau pisah gitu. Nah, bagaimana supaya meyakinkan ibu ini bahwa yang sudah dipisahkan Tuhan itu tidak bisa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan gitu. Oke. Okay. Jadi gini Bang Anto, kembali lagi saya ngomong tentang dasar tadi, dipersatukan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan. Artinya kalau istrinya minta pisah, berarti kembali lagi saya ngomong, dia menantang melawan Tuhan. Berarti kalau dia melawan Tuhan, tidak ada yang bisa membela dia. Itu yang pertama. Tapi kalau dia bilang, Tuhan, tapi suamiku begini dan begitu, dia begini, main KDRT, pukul sana, pukul sini, sampai lempar sana, lempar sini. Oke, mungkin untuk mengatasi sementara, ibu, seandainya ibu seorang ibu itu bisa mungkin pergi kemana dulu untuk mengatasinya supaya dia tidak kena KDRT, meninggalkan sementara. Tetapi bukan punya niat, niat itu bukan dari mulut loh, niat dari hati. Jadi kalau dia punya niat, artinya di hatinya ada niat perceraian, mau menceraikan suaminya atau minta cerai sama suaminya, berarti dengar baik, garis bawahi, kau menantang Tuhan gitu. Tapi kalau keadaan kondisi saya begini loh Pak, Pak Pendeta, keadaan saya gini loh, suami saya begini pukul dan lain sebagainya. Oke, kamu bisa meninggalkan dia sementara. Tapi jangan punya niat setitik pun tentang namanya menceraikan atau diceraikan. Kenapa? Karena jadi masalah lebih besar. Bukan lagi manusia lawan kita, tapi Tuhan. Oke, solusinya seperti apa? Ya mungkin tinggalkan dulu sementara. Tapi ingat, ketika kita meninggalkan dia, jangan meninggalkannya ke tempat yang salah. Contoh, udahlah ketemu sama orang-orang yang salah lagi. Maaf, dunia diskotik, dunia dugem, ini cari solusi sama teman yang salah gitu. Tidak, tapi cari solusi lah. Pergilah di mana tempat ada yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ibadah bersama. Mungkin kita bisa sharing sama teman tentang namanya, gimana sih cara mengampuni, gimana sih supaya hati saya bisa dipulihkan. Saya yakin Roh Kudus ada di tengah-tengah kita karena Tuhan berjanji. Jadi kalau kita kembali kepada solusi yang dari Tuhan, saya yakin sekeras apapun itu suami, karena Tuhan bilang hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Artinya keras seperti apapun suami, kalau Tuhan yang mengarahkannya, Tuhan yang memulihkannya, maka Tuhan sanggup untuk membuat dia berubah. Tinggal kita mau atau tidak, melakukan apa? Bagiannya kita. sebagai istri, tunduklah. Kalau KDRT, tinggalkan sementara, bukan berarti meninggalkannya, tapi untuk mengatasi supaya Anda jangan kena kekerasan dalam rumah tangga. Begitu Bang Anto. Wow, berarti bukan menghindar ya? Bukan punya niat dari hati ingin bercerai. Karena niat itu kan dari hati, bukan dari mulut. Ketika ada niat di hati, maka keluar dari mulut. Artinya jangan sempat ada niat. Kayak Alkitab pernah janjikan, ngomong perzinahan itu bukan sedang dilakukan loh, tapi di hati saja mengingini, punya niat, itu sudah berzina. Artinya apa? Tuhan melihat hati kita. Gitu. Jadi saran saya kepada istri, kalau ada kondisi masalah seperti ini, mungkin saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memaksakan sih, tapi saran saya begini, boleh engkau tinggalkan sementara, tapi dalam perpisahan ini bukan berarti punya niat untuk menceraikan dia. Pergilah di mana ada komunitas yang berdoa kepada Tuhan, komunitas yang cinta sama Tuhan. Bergabunglah sama mereka, mulailah menyembah Tuhan, mulai minta tuntunan sama Roh Kudus. Saya percaya ketika engkau menjumpai orang-orang ataupun beribadah seperti itu, saya percaya Roh Kudus akan kasih kekuatan yang terutama, dan yang kedua Roh Kudus pasti kasih jalan solusinya, dan yang terbaik pasti yang diberikan. Begitu Bang Anto. Wow, tapi kan namanya perempuan pasti seorang pemikir ya Pak ya. Iya. Dan dia pasti pendam di dalam perasaannya tuh. Iya. Nah itu bagaimana supaya hilang tuh semua gitu. Oke. Jadi perlu, nah ini kan kita membahas tentang hati ya. Iya. Perlu kita sadari, memang kalau kita kembali ke lahiriah, maka kita berkata tidak gampang, tidak mudah untuk melakukannya. Tapi saya pribadi ya, saya selalu mengingat tentang hidup yang kuhidup ini bukan aku lagi. Kalau memang kita hidup, Alkitab ngomong Kristus yang di dalamku. Memang gak gampang kalau akunya berkata yang kuhidupi, tapi bukan aku lagi. Kembali lagi, kalau aku berpikir sakitnya gimana, sakitnya di situ, sakitnya di sini gitu ya, itu masih aku yang hidup. Tapi kita harus ingat, bukan aku lagi. Kalau bukan aku lagi, berarti Kristus yang hidup di dalam kita. Dengan kata lain, memang akunya sakit Tuhan, tapi ingat, Kristus yang ada di dalamku ini sekarang, tuntun buat keputusan yang darimu. Kalau aku yang kuputuskan, memang sakit, pasti masalah, dampaknya melawan Tuhan gitu. Tapi kembali lagi, yang kuhidupi ini bukan aku lagi, tapi Kristus. Jadi kalau kita hidup, Kristus yang di dalam kita. Dengan kata lain, memang kita ada, tapi bukan keputusan kita lagi, tapi keputusan dari Kristus. Begitu Bang Anto. Berarti gak ada akunya lagi ya? Gak ada. Sehingga sesakit-sakitnya hati istri tadi, ketika dia menyadari hidup aku ini bukan aku lagi, tapi Kristus, maka dia akan bertanya kepada Kristus yang hidup di dalamnya. Dan akhirnya Kristus akan memberitahu caranya untuk engkau tidak sakit hati. Kenapa? Karena saya tahu Kristus satu-satunya solusi yang ajaib dalam hidup kita. Begitu Bang Anto. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Berarti respon kita pertama adalah kayak kita jangan ada akunya ya. Gak ada. Sama kita kayak di lingkungan itu jangan ya yang membuat kita malah makin drop ya. Iya. Komunitas yang cinta Tuhan juga. Komunitas yang membangun. Seperti komsel gitu ya. Komsel. Kan pasti adalah komunitas di sekitar kita. Makanya ada namanya kayak cool, komsel dan lain sebagainya. Datanglah ke tempat-tempat di mana ada orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang memuji dan meninggikan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Memang tidak mudah sih secara lahir ya Pak ya. Apalagi melihat yang ada satu kasus di mana kita melihat sang suami, kita pulang kerja contohnya ya. Pas pulang kerja sang suami bersama dengan selingkuhannya, kan itu sakit banget Pak ya. Iya. Tapi kalau karena ada akunya pasti akan sakit gitu ya. Iya. Tapi kita harus benar-benar menanggalkan akunya gitu ya. Iya. Wow. Betul. Jadi gini Bang Anto. Kan secara lahirnya manusia ketika menghadapi hal seperti itu, kepenginnya dia, kalau contoh sebagai korban, sebagai istri, pasti kepengen dia ada yang bela dia, betul? Betul. Pasti, lihat tuh suamiku selingkuh. Lapor sama mungkin sama mertuanya atau sama orang tuanya. Lihat begini-begini loh, maapa. Suami si ini, dia bawa perempuan di mataku langsung begini-begini. Begitu kan? Kepengen dibela sama orang, atau keluarga, atau mertua, atau orang tua. Kalau saya mindsetnya diputar gini, Tuhanlah pembela kita. Kalau seandainya kita melihat keadaan seperti itu, kita harus menyadari manusia terbatas untuk bela kita. Kalau begitu, kalau manusia terbatas, datanglah kepada yang tidak terbatas, yang bisa membela kita. Menangislah kepada yang pembela yang tidak terbatas itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Karena saya tahu memang sakit, manusia pasti sakit. Gimana seorang suami yang kita cintai, maaf tega-teganya bawa seorang wanita di depan mata kita. Sakit. Tapi dengar baik, itu sakitnya harus koma, jangan titik. Ya Tuhan, memang sakit. Hati saya memang gak bisa terima Tuhan. Tapi Engkau lah pembela aku yang ajaib. Engkau pasti sanggup membela aku. Tidak ada yang bisa membela aku kecuali Yesus Kristus. Tuhan, aku serahkan dia ke tanganmu. Simple. Dan saya percaya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang yang seperti ini, saya yakin orang-orang dikasih kekuatan ekstrakurikuler, kalau bahasa ini ya, bahasa sekolahnya ya, ekstra kekuatan ganda ada pada dia. Kenapa? Karena dia langsung berserah kepada sang pembela kebenaran. Haleluya. Yesus Kristus namanya. Tuhan dahsyat. Luar biasa ya. Ya. Tapi itu Tuhan, ketika kita enggak ada akunya lagi, itu sampai kapan kita menunggu, Pak? Apakah kita biarkan sang suami masih seperti itu? Ya, sampai Tuhan punya cara. Kan kembali lagi menyadari, dia kan miliknya Tuhan. Dia yang Tuhan Yesus yang mempersatukan Anda suami istri. Jadi ya, berarti kalau dia mempersatukan ada masalah, biarlah Tuhan punya waktu untuk membuat masalah itu selesai. Gitu. Kan terkadang manusia ini menginginkan, apalagi kalau dia posisi yang benar, menginginkan supaya solusinya cepat datang. Betul kan? Padahal kita tahu kalau solusi dari kita mungkin baik ya. Tapi kalau ada yang terbaik, kenapa kita cari yang baik? Kan istilahnya begini, ada langit atas langit. Betul ya? Pernah dengar itu ya? Pernah. Nah, kalau saya, kalau ada yang terbaik di atas segala-galanya, yaitu Yesus Kristus, jawabannya, kenapa saya cari solusi yang baik? Mungkin yang baik itu belum tentu yang terbaik. Pasti benar. Karena apa? Karena yang terbaik pasti datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Begitu. Begitu Bang Anto. Jadi ya, kalau minta kapan Tuhan, ya bahasanya, kalau bagi saya, kalau kita dalam pergumulan, bukan kalau kita pribadi, bukan jawab, bukan doanya begini, Tuhan, kapan sih Tuhan ini jawaban doanya datang? Bukan gitu lagi doanya, tapi minta gini, Tuhan, kasih dong kekuatan untuk menantikan jawaban doa ini. Karena memang kekuatan dari Tuhan itu sangat kita butuhkan. Karena kekuatan Tuhan yang membuat kita mampu menantikan janji Tuhan. Kalau kita menantikan janji Tuhan dengan kekuatan kita, saya percaya siapapun dia, muka hamba Tuhan tanda kutip kaliber yang sudah dikenal manusia, saya yakin dia tidak akan pernah mampu. Hanya kemampuan Tuhanlah yang buat kita mampu menantikan janji Tuhan. Begitu Bang Anto. Ngomong-ngomong Bang Anto, udah menikah belum? Oh belum, mau rencana. Oh sudah punya ya? Sudah punya, gitu. Tapi nunggu waktunya. Oh begitu ya. Jadi Bang Anto juga kalau belum menikah, saran saya sih bukalah mata lebar-lebar, telinga lebar-lebar. Lihat dia siapa, dengar dia siapa. Jangan waktu pacaran tutup mata rapat-rapat, telinga kunci rapat-rapat, pokoknya dia segala-galanya. Jangan. Lihat benar-benar apakah dari Tuhan atau tidak. Begitu, supaya jangan salah langkah. Begitu Bang Anto. Wow. Kayaknya pembahasannya kok jadi Bang Anto ya. Haleluya. Haleluya. Tapi Tuhan yang sudah nikah ya, kita mau bahas sedikit keluarga yang ingin merambah ke situ. Kita mau bahas sedikit, agak melenceng dikit, enggak apa-apa Pak ya. Iya, gimana? Kayak contoh bagaimana kita menemukan bahwa itu keluarga yang akan ditentukan Tuhan, kayak contoh nih Anto nih. Tiba-tiba lagi pacaran nih gitu kan. Kalau lagi cinta kan kaulah segalanya gitu ya, kayak Bapak bilang tadi ya. Kaulah permaisuriku, kaulah segalanya gitu ya. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa dia adalah yang ditentukan Tuhan? Tuhan tuh pengen menjadikan aku dan dia menjadi suatu sebuah keluarga yang di dalam Tuhan. Oke. Okay. Saya sangat percaya karena Alkitab berjanji. Alkitab bilang gini, engkau bukan lagi hamba tapi sahabat. Sahabat itu berbicara akan diberitahu segala sesuatunya. Jadi sampai sekarang Anto harus menyadari Roh Kudus pasti memberitahu segala sesuatunya karena kita ada sahabat Kristus. Berbicara tentang calon atau jodoh, maka saya yakin dituntun sama Roh Kudus. Kalau seandainya Bang Anto sekarang sedang dekat dengan wanita, katakanlah si A, kunci utamanya awalnya adalah tanya sama Tuhan yang memberitahukan, yang menginginkan pemersatuan itu. Saya yakin Roh Kudus akan ngomong. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya yakin Tuhan juga kasih visi sama Bang Anto, visi tentang pelayanan. Sharinglah sama dia. Satu visi enggak kita? Sama enggak metode dalam hal cinta Tuhannya? Makanya saran saya, kalau istilah saya sebenarnya bukan pacaran. Istilahnya kenalan. Tahu siapa dia, tahu siapa kita. Seperti apa dia, seperti apa kita. Jadi Alkitab berkata tunangan. Tunangan itu berbicara sesuatu yang sudah diikat untuk jadi calon suami istri nantinya. Tapi kalau sampai hari ini belum tunangan ataupun menikah, maka jadilah seorang sahabat dulu, teman dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang membuat kita jadi salah. Contoh visi misinya kita sharing, kita tanya. Saya yakin Roh Kudus akan berbicara, ini jodohmu atau tidak? Pasti Roh Kudus ngomong, karena saya tahu dia itu hidup. Begitu. Poin yang kedua saya bilang tadi, visi misinya. Jangan-jangan dia bilang, oh aku gak kepengen melayani Tuhan, aku maunya bisnis aja lah, gak ada Tuhan-Tuhan lah. Kan kalau kita gak kerja gak makan, kalau kita gak makan gak hidup. Nah kan ada begitu. Berarti itu udah something wrong kan. Ada sesuatu yang harus dipertanyakan, benar gak dari Tuhan. Begitu. Tapi kalau dia bilang, aku kepengen Bang Anto, nanti kita bikin yayasan, kita banyak jangkau orang-orang, kasih makan. Itu kayaknya orang-orang di luar sana banyak loh yang belum makan, kasihan ya. Itu satu visi itu, kayaknya itu orang yang cinta Tuhan. Mulai masuk step yang ketiga, langsung gumulin sama Tuhan. Kalau memang dari Tuhan, buat semuanya berjalan dari caranya Tuhan, berjalan dengan caranya Tuhan maksud saya. Begitu. Wow. Berarti harus ada yang mengikat dulu ya. Kalau masih belum menjenjang sampai tunangan, berarti itu mendingan sahabat dulu. Iya, berteman sajalah. Tapi kan kalau jadi sahabat kita takut pengen direbut orang. Berarti kalau bahasanya pengen direbut orang, berarti kita masih menginginkan lahiriannya. Betul. Bukan lagi dari Tuhannya. Kan kembali lagi dari awal saya udah ngomong, keluarga itu dari Tuhan. Yes. Hati Tuhan gitu. Kalau direbut orang, puji Tuhan, daripada jadi istri direbut orang. Betul enggak, Bang Anto? Karena keputusan yang salah itu repot, Bang Anto. Memang Tuhan bilang dia sanggup merekarkan kebaikan, tapi ingat, kalau udah salah, kita yang capek, kasihan. Pusing sendiri kata orang-orang Medan. Wow, berarti sepisi ya. Sepisi yeah. Berarti yang dari Tuhan, bahkan kalau sepadannya menurut firman Tuhan itu seperti apa? Sepadan pasangan itu seperti apa? Sepadan itu bukan sama loh. Contoh, kalau saya keinginan saya harus makan bakso, berarti saya kepengen kalau istri saya sepadan berarti dia suka makan bakso, bukan. Arti sepadan itu artinya dia bisa mengisi kekuranganku dan aku bisa mengisi kekurangan dia. Artinya kalau dia bisa mengisi berarti dia punya kelebihan. Demikian juga saya pasti punya kelebihan. Tapi ingat, dalam kelebihan saya juga punya kekurangan. Jadi artinya sepadan itu demikian. Kalau kekurangannya saya isi, kekurangan saya dia isi. Itulah namanya sepadan. Makanya kita lihat keluarga-keluarga banyak itu, banyak kita ketemukan. Kalau suaminya itu sedikit, kalau dia suaminya agak orang yang pokoknya cekatan lah ya. Orang kepingin segala sesuatunya cepat dan lain sebagainya, pasti istrinya agak slow, agak pelan tapi pasti. Beda, bertolak belakang kayaknya sepertinya. Kenapa? Kalau suaminya cepat, pasti ada remnya supaya jangan kebablasan. Kalau istrinya lambat, pasti ada gasnya supaya jangan kebablasan juga, lambat banget gitu ya. Jadi saling mengisi, itu namanya sepadan Nanto. Wow, bukan berarti sama gitu. Iya. Kayak aku suka singgung, kamu harus makan singgung. Enggak bisa. Ya. Itu namanya kembar serupa. Kembar saja belum tentu sama. Iya, belum betul. Tentu serupa gitu. Wow, ternyata banyak-banyak perbedaannya dengan yang pandangan kita selama ini ya. Iya, mari kita, makanya pandangannya harus dari Alkitab, firman Tuhan satu-satunya jalan. Wow. Jalan untuk membuat keluarga bahagia. Enggak ada yang lain. Keluarga bisa mungkin Anda andalkan, Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini mungkin punya keluarga besar yang kaya raya, tapi dengar, itu hanya kamuflase menurut saya. Jangan tinggalkan itu. Jangan pernah mengandalkan harta, jangan pernah mengandalkan orang-orang yang menurut Anda bagus atau mungkin saja kayaknya bisa diandalkan. Dengar baik, akan mengecewakan. Andalkanlah Tuhan karena Dia yang mempersatukan saudara. Haleluya. Haleluya. Semakin membuat ini ya, gundah gulana. Kayaknya cuaca di luar kayak agak berawan ya. Memang berawan. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan siaran Radio Talita Kom ini tidak ada yang sedang berawan, artinya tidak ada yang sedang sedih, tapi semuanya sedang sukacita di dalam Tuhan. Amin. Benar Bang Anto ya? Betul. Haleluya. Harus sukacita selalu biar keluarga kita makin diberkati oleh Allah. Gitu. Amin. Amin. Tuhan rindu memberkati pasti. Dan kita nanti mau bahas lebih lanjut lagi Pak ya. Ya. Karena ada beberapa lagu yang mau diputarkan. Jadi buat Sobat Akum yang masih penasaran, nanti kita akan bahas lebih lagi. Jangan ganti channel, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap terus dengarkan Talita Akum Radio. Stay tune. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Harusku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat segala yang ku miliki, ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan, segala puji. Saya kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku kasih Yesus dalam hidupku. Sampai Takum Radio 107,8 FM. Dan Sampai Takum pasti membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Amin. Masih Today bersama Antusen dan Badi Kanab itu. Seputar membahas yang namanya tentang keluarga. Tadi kan sedikit-sedikit membahas apanya, bagaimana keluarga itu ada, Tuhan mengizinkan ya Pak ya. Iya betul. Dan sebagainya, ternyata banyak respon-respon. Mungkin selama ini kita salah gitu ya, karena melihat suami kita yang begitu haleluya gitu ya, haleluya 7 kali gitu ya, atau mungkin sebagai suami juga melihat istri, karena kan juga bukan hanya suami doang yang selingkuh gitu ya, yeah. Istri pun juga ada yang selingkuh gitu, yeah. Ya istrinya haleluya, suaminya bertahan, aduh Tuhan enggak kuat deh, tapi itu tuh respon yang salah gitu ya, yeah. Tapi kita responnya benar adalah kita mengasihi justru ya, mengasihi, yeah. Meskipun secara lahirnya kita tidak mudah untuk mengampuni suami kita gitu ya. Betul. Seringkali kita banyak yang kita lakukan adalah kita curhat sama orang yang salah gitu ya, tidak curhat sama Tuhan gitu ya. Iya, betul. Dan akhirnya bukan tambah adem, tambah panas. Tambah banyak masalah. Tambah banyak masalah, akhirnya hilang deh damai sejahtera gitu ya. Iya. Dan bagaimana sih Pak resep dari Bapak nih mempertahankan hubungan itu meskipun ada masalah, hubungan retak gitu ya, sehingga terjadinya chemistry lagi gitu. Oke. Jadi kalau resepnya sih sebenarnya kembali kepada Tuhan. Kembali lagi mengingat tentang kami ada, suami istri ada itu karena memang Tuhan yang punya kehendak, keinginan Tuhan. Jadi untuk kita bisa tetap bertahan ya datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Jadi sehingga kita akan mampu dan kuat senantiasa menghadapi masalah, tantangan yang ada di tengah-tengah keluarga kita, bahkan sampai akhir hidup kita kalau Tuhan Yesus belum datang, kita tetap damai sejahtera bersama dengan keluarga, begitu. Wow, ngomong-ngomong hubungan kayak sedikit menyinggung tentang mesbah keluarga ya. Iya. Wow. Jadi memang gak ada kata lain, keluarga kita harus bareng-bareng memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena ketika saya, istri, anak-anak kita memuji Tuhan, itu akan membuat gairah, tanda kutip, cinta Tuhan itu akan sama-sama kita rasakan, sama-sama kita nikmati. Karena apa? Karena kita adakan mesbah, kita adakan hubungan keluarga bersama-sama kita bawa kepada Tuhan. Itu akan membuat keluarga kita sama-sama mengalami Tuhan, sama-sama mengingat janji Tuhan, sama-sama melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Sehingga sebagai suami akan mengingat Tuhan menginginkan saya mengasihi istri. Sebagai istri, Tuhan menginginkan saya tunduk kepada suami. Sebagai anak, saya harus menghormati orang tua. Kenapa? Karena intim, sama-sama intim dengan Roh Kudus, sama-sama intim dengan Tuhan. Begitu Bang Anto. Wow. Iya. Haleluya. Haleluya. Jadi perlu mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu berbicara bukan masalah waktu. Mm-hmm. Karena kan terkadang zaman sekarang, zaman now itu, terkadang suaminya jam berapa pergi sekolah, kerja, anak jam berapa sekolah, istri apa, kerja dan sebagainya. Jadi masalahnya tentang bukan masalah waktu, tapi masalah komitmen. Komitmen itu artinya gini, kita sama suami atau istri atau anak-anak harus punya hati sama-sama rindu memuji Tuhan, rindu cinta sama Tuhan. Contoh, ada orang yang bisa bangun pagi di pagi hari karena memang suami belum pergi kerja, istri belum kerja atau melakukan kegiatan rumah tangga, anak-anak belum pergi sekolah. Oke. Mungkin waktunya bisa di pagi hari jam 4, mungkin jam 5 pagi. Silakan. Dan juga bukan masalah lamanya berapa lama. Ayo kita menyembah Tuhan harus 2 jam, harus masuk dalam ini pujian penyembahan harus 3,5 jam, bukan di situnya. Tapi kita punya kerinduan itu sedalam apa kepada Tuhan. Lama pun kita 3 jam pun kita doa sama Tuhan, tapi kalau itu rutinitas, menurut saya itu bukan mesbah keluarga yang hubungannya dengan Tuhan. Tapi mesbah keluarga yang hubungannya supaya ya udahlah beradem-adem kita doa dulu lah ya. Bukan begitu. Bukan supaya beradem-adem, supaya kita jangan ribut, bukan di situnya, tapi supaya bagaimana Tuhan disenangkan dan bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Itulah perlu namanya mesbah keluarga. Gitu. Ada orang mesbah keluarga itu malam. Ada mungkin di siang hari. Enggak salah. Tapi seberapa rindukah kita datang kepada Tuhan, membawa istri, membawa suami, membawa anak-anak datang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Begitu Bang Anto. Wow, berarti gak mengenal waktu ya. Iya. Kapanpun, dimanapun, mungkin tuh pagi, malam gitu ya. Iya. Pas sore, berarti bebas ya. Bebas. Gak mesti kayak dua subuh gitu ya. Iya. Jadi ada istilah begini, kalau kami dalam keluarga, saya selalu ingat firman Tuhan di Galatia 5 ayat 13 berkata gini, kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Itu Galatia 5 ayat 13. Artinya gini loh, saya menyadari saya ini dipanggil sama Tuhan. Untuk apa? Untuk merdeka. Dengan kata lain, kalau saya dipanggil untuk merdeka, dengan kata lain saya tidak akan pernah bisa merdeka kalau bukan karena Tuhan. Kalau saya menyadari itu, maka saya ikut Tuhan itu gak pernah kaku. Itu bahasanya kasih karunia, ya. Jadi kalau datang kepada Tuhan, jangan kaku. Wow, harus pagi hari. Kan kita bilang pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Ya, pagi-pagi benar zaman itu. Kalau saudara mungkin hari ini tidak bisa pagi benar datang kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan tinggalkan Anda. Bukan berarti Tuhan tidak sayang lagi sama saudara. Tapi ingat, seberapa dalam engkau datang kepada Tuhan, seberapa rindu engkau datang kepada Tuhan, bukan masalahnya seberapa jam engkau menyembah Tuhan. No. Masalahnya kau rindu gak sama Tuhan? Satu menit pun kau memuji Tuhan, tapi hatimu haus dan lapar sama Tuhan. Makanya kalau ikut Yesus, menurut saya, melalui Galatia 5 tadi, jangan pernah kaku. Kalau engkau lagi nyetir mobil, mungkin kau pas di jalan perjalanan macet, intimlah dengan Dia, mesbahlah dengan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan. Itu yang membuat kita, hati kita akan merdeka, damai sejahtera terus senantiasa. Begitu Bang Anto. Jadi mesbah keluarga itu bukan ditentukan harus jam sekian, harus siang, harus malam, harus pagi. No. Pertanyaannya, ada gak mesbah keluarga di rumah tanggamu? Bukan jam berapa engkau mesbah keluarga. No. Tapi ada gak? Kalau ada, lanjutkan terus. Saya yakin kalau kerinduan Tuhan, satu jam itu seperti satu menit. Saya yakin satu menit itu kalau kerinduan Tuhan sepertinya betul-betul luar biasa, walaupun satu menit. Tapi benar-benar kita diberkati Tuhan, benar-benar kita menikmati Tuhan, walaupun satu menit. Gitu loh. Makanya Alkitab berkata, lebih baik satu hari, Bang Anto hafal gak? Di rumah Tuhan daripada? Seribu hari. Seribu hari berbicara lama banget gak? Lama. Ya, lama. Kalau kita seribu jam kita menyembah Tuhan, tapi sepertinya menyembah Tuhan, tapi maaf hanya rutinitas. Menurut saya mending gak usah menyembah Tuhan, kalau itu rutinitas. Tapi kalau satu hari di rumah Tuhan tapi memang benar-benar rindu Tuhan, itu yang luar biasa. Jadi bukan berbicara tentang nilai seribu tahun atau satu harinya, tapi berbicara tentang seberapa dalam engkau rindu sama Tuhan. Itu mesbah keluarga. Wow. Gitu. Seberapa dalam kita ya, yeah, mengingini itu ya, yeah. Seberapa dalam kita, hubungan kita kepada Tuhan gitu ya, yeah. Contoh begini Bang Anto. Bang Anto kan katanya lagi sedang dekat dengan seorang wanita. Apakah Bang Anto punya hati kalau mau ketemu, ah aku pagi aja deh sama calonku nanti, ah aku ketemunya malam aja deh, kalau pagi gak enak. Apakah seperti itu? Atau kapan saja bisa ketemu, lebih enak begitu atau dijadwal pagi atau siang atau malam saja? Menurut Bang Anto gimana? Kapan saja. Kapan saja benar? Itu namanya cinta yang benar. Tapi kalau hanya ketemu pagi, hanya ketemu siang, hanya ketemu malam, itu berbicara tentang rutinitas. Atau seperti kalau boleh saya katakan, itu sebagai pekerjaan. Kita bekerja ya karena memang saya cari uang. Saya bekerja di kantor karena memang saya harus bekerja di kantor. Masuk pagi memang harus masuk pagi. Gak bisa tidak. Kalau tidak saya di skor SP1, SP2 gitu. Tapi kalau cinta, berbicara cinta bukan lagi berbicara waktu. Berbicara cinta itu berbicara kerinduan. Berbicara cinta itu berbicara sesuatu yang dalam, yang harus kuutarakan kepada Tuhan. Gitu. Gitu Bang Anto. Wow. Gak kenal waktu, gak kenal kapan aja, tapi itu kapan aja gitu ya. Iya. Gak mengenal seberapa lama engkau menyembah gitu ya. Bukan. Gak kenal seberapa lama, tapi adakah seberapa dalam engkau cinta dalam sama Tuhan, rindumu seberapa dalam sama Tuhan. Gitu, makanya ada semata kaki, sedengkul, sepenuh sampai menutupi seluruh tubuh. Itu berbicara apa? Kedalaman, keintiman kita dengan Tuhan. Bukan masalah waktu lagi. Gitu. Gitu Bang Anto. Wow, bagaimana nih pertanyaan nih Pak, menarik keluarga kita yang mungkin kayak malas bangun untuk bisa ikut nyembah bareng kita gitu. Jadi kalau saya pribadi, ya memang jangan jemu-jemu, gak ada kata lain. Kita harus terus sampai waktu Tuhan tiba semuanya bisa. Memang gak gampang, karena anak kadang mungkin tidurnya jam sekian, kita jam sekian, beda waktu, akhirnya beda bangun juga. Tapi ya kembali lagi saya bilang tadi, kalau memang gak bisa di pagi hari maksud saya, ya mari coba di malam hari, mungkin karena kepagian gak bisa anak-anak, coba di malam hari mesbah keluarganya. Tapi ingatkan kembali anaknya untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ketika dia bangun tidur, bersyukur, tanda kutip bahasanya, ucapan syukur itu artinya doanya gitu ya. sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya Tuhan, aku ada hari ini sehat dan lain sebagainya. Tapi untuk mesbah artinya kita corporate sama istri, sama anak-anak, sama suami, itu cari waktu yang pas, cari waktu yang tepat supaya sama-sama kita bisa punya hubungan intim dengan Tuhan di dalam keluarga kita, begitu. Kalau anak-anak bisanya malam karena mereka sebelum belajar atau sesudah belajar jam 9 bisa sebelum tidur, ayo gak apa-apa. Jam 9 mesbah suami istri mulai memuji Tuhan. Seperti pujian ini berkata, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kuncinya bahagia jadi keluarga Allah, tidak. Jangan mesbah-mesbah tapi gak bahagia juga. Itu artinya berbicara rutinitas Bang Anto. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Dahsyat ya, sampai takumnya Tuhan tuh luar biasa. Amin. Seberapa kita dalam mengenal Tuhan gitu ya, seberapa itu juga hubungan kita bersama Tuhan. Amin. Luar biasa. Ternyata juga gak bisa memasakkan kendak ya, meskipun kayak harus bangun pagi gitu ya. Gak bisa. Gak bisa. Pokoknya intinya jangan jemu-jemu. Kalau memang waktunya hanya di pagi hari, ayo coba belajar, anak-anak diajarin. Ayo bangun nak, kita punya waktu sekian, ini ntar lagi kamu sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya jangan jemu-jemu. Sampai memang kalau memang Tuhan menghendaki itu terjadi di pagi hari, ayo sama-sama terus bangkit. Jangan pernah jemu-jemu. Haleluya. Haleluya. Ya. Kalau Bapak nih kan dalam keluarga, kan udah anak udah 3 kalau gak salah ya. Iya. Satu yang cantik. Tiga-tiganya cantik ya. Luar satu biasa. Satu wanita, yang kedua perempuan, yang ketiga ladies. Ladies. Nah itu Bapak bagaimana menanamkan sejak kecil gitu? Pasti gak mudah dong ya. Iya. Pasti ada banyak garam-garam yang dilewati gitu. Iya betul. Jadi kunci utamanya kembali lagi kepada firman Tuhan yang tadi saya bilang tadi. Pernikahan itu kembali lagi dari awal. R yang pertama reunifikasi, dipersatukan. R kedua reproduksi atau namanya hubungan seks, itu kudus di mata Tuhan. Yang ketiga rekreasi, yang ketiga reproduksi, itulah anak. Jadi kalau kita menyadari kita dipersatukan Tuhan dan anak dikasih Tuhan sebagai hadiah dari Tuhan. Yang poin ketiga reproduksi tadi, berarti kalau hadiah dari Tuhan kita serahkan kembali ke Tuhan. Jadi kalau kami sebagai keluarga suami istri waktu itu, waktu dalam kandungan, kita tahu dia sudah ada dalam kandungan mamanya, istri saya. Ya setiap hari kita dengarkan pujian, tumpang tangan, doakan dia, bayi yang dalam kandungan, yang terutama itu adalah cinta sama Tuhan Yesus. Pasti diberkati Tuhan. Jadi anak-anak kami yang ketiga ini dari awal, dari mulai dalam kandungan kita doakan cinta sama Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus, anak yang diberkati Tuhan Yesus. Ya setiap hari sampai dia lahir. Ya saya ingat banget itu waktu anak saya pertama, Sharon, itu dia lahir Surabaya. Kalau orang bilang, istilah orang timur bilang 40 hari dulu baru bisa dibawa keluar dari rumah. Tapi kalau saya istilahnya harus istilah Alkitab. Istilah Alkitab, anak yang lahir diserahkan kepada Tuhan. Jadi anak saya lahir hari Senin, hari Rabu saya sudah bawa pelayanan ke gereja waktu masih di Surabaya. Bahkan bayangin 3 hari. Bahkan ibu gembala yang di tempat, di gereja tempat kami mau melayani itu, "Pak, Pak Pendeta bawa anak masih orok begini, aduh kasihan Pak." "Gak apa-apa Bu, ini milik Tuhan." Langsung saya dekatin dia di samping drum, alat musik pada waktu itu. Puji Tuhan, jadi dia suka main drum. Sekarang dia bisa main drum. Jadi artinya serahkan anak kita itu kepada Tuhan, karena yang bisa mengubahkan dia hanya Tuhan. Kita sebagai orang tua, arahkan dia, ajari dia, tuntun dia untuk apa? Untuk cinta sama Tuhan. Masalah berubah itu bagian Tuhan, masalah mengarahkan itu bagian kita. Karena apa? Hadiah yang dikasih Tuhan. Hadiah itu berarti harus kita apain? Harus kita hargain, harus kita jaga, harus kita benar-benar ingat, ini dari yang aku cintai. Siapa yang kita cintai? Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan. Tuhan yang kita cintai yang memberikan, berarti harus kita jaga, kita arahkan, kita tuntun. Begitu. Itu Bang Anto. Wow. Kalau bisa dari kandungan ya. Dari kandungan. Dari mulai kita tahu dia ada dalam kandungan ibunya, harus didoakan, tompang tangan, dengarkan puji-pujian bagi Tuhan setiap hari. Musik pujian, lagu-lagu rohani yang membangkitkan gairah surgawi begitu. Sehingga anak itu akan, saya yakin, bertumbuh di dalam iman. Prosesnya memang tidak gampang, tapi saya yakin 100% dia tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Begitu Bang Anto. Haleluya. Haleluya. Kayaknya Bang Anto sudah kepengen cepat-cepat dipersatukan Tuhan kah? Belum sampai kepikiran seperti itu. Karena harus mengerti seperti Bapak bilang tadi, sepisikah dengan Tuhan deh ya. Yes. Jangan sampai nanti kemakan nafsu gitu ya. Karena dicantik, pengen cepat gitu enggak. Yeah. Pengen melihat spesika gitu ya. Jadi jadi dapat hikmat yang baru nih nampaknya. Yeah. Ini sebenarnya kalau berbicara tuntunan Tuhan, ini sebenarnya tuntunan dari Tuhan. Karena kalau kita berbicara kembali keluarga, ya kalau seandainya gini, Bang Anto nih punya atasan. Kalau atasannya bilang, "Pak Anto, nanti siaran jam 12 ya." Tentang keluarga pembahasannya. Pasti saya yakin Bang Anto akan mengikuti SOP apa yang dia minta sama Bang Anto, betul gak? Betul. Pimpinan minta harus jam 12 tentang keluarga. Gak mungkin Bang Anto mulai jam 1 terus membahas tentang keuangan. Mungkin hari itu bisa bahas keuangan mulai jam 1, tapi saya yakin Bang Anto setelah itu pasti langsung ditegur sama pimpinan, betul? Betul. Karena apa? Ini keinginan pimpinan. Demikian juga keluarga. Kalau kita memutuskan sembarang, tanda kutip, karena cantik lah, karena maaf, ini pokoknya nanti daripada direbut orang, diambil orang, kan ngeri banget kan gitu kan. Udahlah nikah aja pokoknya. Nah, berarti maaf, bisa saja kita sedang melakukan hal yang sama seperti Bang Anto tadi, melanggar peraturan begitu. Tuhan tidak mau, kita mau. Makanya akhirnya jadi masalah. Begitu Bang Anto. Wow. Ini tadi kita kan tadi sedikit membahas bagaimana tentang yang namanya perselingkuhan ya. Iya. Jika seperti ini, Pak, jika dia udah menjalani suatu hubungan lama dan akhirnya dia karena udah enggak kuat gitu ya, dari dua belah pihak gitu udah enggak kuat, akhirnya dia cerai kan gitu ya. Akhirnya cerai. Terus dia berapa tahun kemudian, mungkin karena ada hubungan mulai membaik, ada tanda-tanda chemistry lagi, dia apakah sesudah dia cerai itu dia kehilangan damai sejahtera? Apakah masih ada damai sejahteranya? Oke. Jadi kalau Alkitab ngomong semua yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali maut. Artinya kalau dia mencoba untuk berpisah atau bercerai dari suami, dari istri, berarti saya yakin damai sejahtera pun tidak ada pada dia. Karena apa? Karena dia sudah melawan Tuhan. Kalau Tuhan yang dilawannya, dari mana damai sejahtera? Sementara damai sejahtera datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita lawan, berarti saya yakin tidak damai sejahtera. Oke, kayaknya Pak, saya pernah lihat orang tuh bercerai tapi wajahnya senyum sukacita, sepertinya begini-begini. Itu kata siapa? Itu kata, maaf, secara lahirnya saja. Saya jamin, karena Alkitab gak pernah bohong, hatinya pasti kosong, hatinya pasti gak damai sejahtera. Hatinya pasti terintimidasi, tertuduh, karena pekerjaan iblis adalah menuduh, mengintimidasi. Gitu. Jadi saya jamin dia tidak akan pernah damai sejahtera. Oke, pertanyaan tadi, tiba-tiba mau menikah lagi, maksudnya gimana? Mau menikah lagi gitu. Sama suami atau istri yang sama? Iya, sama, padahal sebelumnya dia udah nikah gitu, sama yang lain. Ada enggak damai sejahtera, cerai lagi. Akhirnya ketemu, ternyata memang dia yang paling mengerti aku gitu ya. Oke. Akhirnya nikah lagi di gereja. Apakah itu dibenarkan apa gimana? Nah, jadi begini. Kembali lagi, ketika dia bercerai, sebenarnya di mata Tuhan tidaklah bercerai. Kenapa? Karena dia yang mempersatukan. Jadi kalau dia bercerai secara surat, secara tanda kutip agama, atau secara hukum di Indonesia, artinya itu di mata manusia dia bercerai, tapi di mata Tuhan dia tetap pasangannya Tuhan, yang dipersatukan Tuhan. Jadi seandainya dia menikah lagi, di mata Tuhan dia menikah dengan sedang melakukan perzinahan, perselingkuhan. Pak, tapi dia diberkati, tanda kutip, di mana? Di gereja A. Itu manusia memberkati Tapi Tuhan tidak. Karena Tuhan yang memberkati satu kali dipersatukan. Mana ada Tuhan mempersatukan dua kali? Alkitab gak pernah ngomong begitu. Jadi dia kan sudah menikah dengan itu. Iya, orang itu yang memberkati, bukan Tuhan. Di mata Tuhan apa? Perzinahan. Terus tiba-tiba terjadi masalah lagi dengan tanda kutip yang menikah dua kali tadi. Akhirnya kembali lagi kepada suami yang di mana dipersatukan Tuhan. Memang itu kerinduan Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pulihkan? Nah, pasti dong. Tuhan kan bilang 7 kali orang benar jatuh Tuhan angkat kembali. Artinya dosanya seperti merah, seperti kermisi sekalipun diputihkan, kata Tuhan. Karena apa? Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tadinya begini-begini. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Bahkan ingat gak Bang Anto tentang seorang anak yang menghambur-hamburkan hartanya, bagi-bagi hartanya sampai maaf ke dunia gemerlap, main perempuan dan lain sebagainya. Datang kepada bapaknya, apa dilakukan bapaknya? Tidak ada penghakiman yang dilakukan bapaknya. Yang dilakukan bapaknya apa? Diterima dengan apa adanya. Dilakukan pesta, dikasih hadiah yang luar biasa, dikasih jubah yang baru. Artinya apa? Seperti apapun keadaan kondisi yang dialami suami istri yang tadi bercerai terus kawin lagi, terus akhirnya dia menyadari ditinggalkan perselingkuhannya, tanda kutip yang saya bilang tadi, dia kembali kepada suaminya. Saya yakin Tuhan mengampuni dia kalau dia datang kepada Tuhan. Gitu Bang Anto. Wow, luar biasa ya. Berarti tetap masih Tuhan rindu ya. Tuhan ampuni. Wow, jadi berlakum nih ya, mungkin saat ini mungkin udah terpisah lama gitu ya. Mungkin ini rindu ingin kembali dengan pasangan yang lama gitu ya, yeah. Yang sudah dipersatukan Tuhan. Gak apa-apa, datang aja gitu ya. Karena datang, itu dibenarkan oleh Tuhan. Iya, yeah, datang kepada Tuhan. Jadi ini pernah ada kita layani di pulau tertentu, karena gak boleh sebut nama ya. Mm-hmm. Kita pernah melayani seorang ibu yang sudah hampir 30 tahun ditinggalkan sang suaminya, menikah dengan orang lain. Bahkan menurut dia gak mungkin lagi, tanda kutip, bersatu lagi. Tapi menurut Tuhan bisa. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Singkat cerita, dalam doa kita doakan, mulai kita kasih pengertian dan lain sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan punya cara. Akhirnya mereka ketemu dan suaminya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ya kembali, dalam tanda kutip, pendeta tumpengan tangan. Artinya diteguhkan kembali pernikahan mereka. Karena mereka adalah orang-orang dipersatukan Tuhan. Dan puji Tuhan, keluarga itu bahagia. Tapi dalam waktu yang singkat, suaminya kembali kepada Bapa di surga. Tapi Tuhan sudah pulihkan keluarganya. Padahal 30 tahun loh berpisah, ditinggalkan istrinya, anak-anaknya, sampai dari kecil sampai akhirnya bekerja, bapaknya gak peduli. Tapi ya Tuhan punya cara lah. Seperti yang saya bilang tadi, sanggup merekarekannya jadi kebaikan. Begitu Bang Anto. Wow. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan tuh sangat mengasihi kita banget ya. Sangat. Meskipun kita kadang bandel gitu ya, yeah. Menjauh dari kasih, tapi Tuhan tetap sayang gitu ya. Bahkan ingin menunggu kita terus gitu ya. Iya. Jadi kalau berbicara tentang kasih Tuhan Bang Anto, di dalam rumah tangga, ini konteks kalau rumah tangga, jadi kasih Tuhan itu sempurna. Jadi gak bisa dicampur baur dengan yang lain. Kalau bahasa 100% ya 100% kasihnya, gak 99,09 atau 99,9, bukan. Jadi kalau seandainya orang itu meninggalkan kasih Tuhan yang sempurna, berarti bukan Tuhan yang sedang menggantikan kasih sempurna itu jadi malapetaka sama dia. Akhirnya jadi rusak dan lain sebagainya. Tetapi bahasa saya, dia berarti keluar dari kasih Tuhan yang sempurna. Kalau dia keluar dari kasih Tuhan yang sempurna, ya simple, iblis berkata, di firman Tuhan berkata iblis seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang siap diterkamnya. Artinya keluar dari kasih Tuhan, orang itu keluar maka diterkam sama iblis. Makanya dapat malapetaka, masalah dan masalah, tantangan dan tantangan. Kenapa? Karena dia keluar dari kasih Tuhan yang sempurna itu. Jadi kasih Tuhan itu sempurna Bang Anto. Jadi gak ada bisa dicampurbaurkan dengan hal-hal yang gelap, hal-hal yang salah, hal-hal yang amarah dan lain sebagainya. Begitu. Kecuali Yesus Kristus datang kali yang kedua, bukan lagi sebagai pemberi kasih karunia, tapi sebagai hakim. Begitu, yang menghakimi dunia. Gitu Bang Anto. Ini kayaknya agak meluas ya Bang Anto ya. Enggak, ini kalau berbicara tentang kasih Tuhan, tentang rumah tangga, memang kasih Tuhan itu sempurna. Jadi seperti apapun kondisi keadaan rumah tangga hari-hari ini, saya percaya, saudara yang mendengarkan siaran ini dimanapun Anda berada, saya percaya kasih Tuhan itu tetap sempurna, tidak akan pernah kurang. Amin. Iya, karena sudah dipersatukan, berarti 100% kasihnya Tuhan mempersatukan. Kalau ada masalah, suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami, Itu kan kondisimu hari ini. Tapi kondisi Tuhan tetap 100% mengasihi dia. Mengasihi pernikahan itu. Mengasihi apa yang sudah dipersatukan itu. Jadi kalau dia kembali, oh, itu kerinduan Tuhan. Begitu Bang Anto. Haleluya. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus dahsyat Bang Anto. Apapun permasalahan kita, seberat apapun, tetap aja ya, intinya datang ke Tuhan. Hanya satu solusinya, datang kepada Yesus Kristus. Karena solusi yang terbaik, saya katakan lagi, tidak ada di luar sana, hanya di dalam Yesus. Kembali lagi kita harus ya menyadari kita sudah melakukan kesalahan, dosa. Ya minta ampun aja kepada Tuhan. Karena Alkitab sudah mencatat kan, kalau kita berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Jangan minta ampun kepada diri sendiri, menyadari akhirnya mengasihi diri sendiri, akhirnya ya habislah dihajar sama iblis. Kenapa bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada iblis? Dengan cara apa? Ya mengasihi diri sendiri, merasa benar, merasa pokoknya aku gak salah kok. Akhirnya gak mau datang kepada Tuhan. Gimana Tuhan mau kasih pengampunan kasih yang setia gitu. Kan Tuhan itu kan Tuhan yang membuka tangan, bukan Tuhan yang menarik pas, sini kamu. Gak begitu, Tuhan itu kasihnya luar biasa. Tuhan yang menantikan, bukan Tuhan yang memaksa. Begitu Bang Anto. Wow, haleluya. Gak terasa nih Pak, kita udah mau pengunjung akhir ya. Oh begitu ya, haleluya. Waktu sangat. Rasanya baru 5 menit. Baru 5 menit, padahal kita masih pengen lama Pak ya. Iya. Wow, ya. Tapi gak apa-apa, namanya waktu sudah ditentukan ya. Iya, siap. Betul, kayak seperti tadi gak mungkin dong, sudah ditentuin 2 jam kita nambah sendiri ya. Iya, betul-betul. Iya, tapi sebelum itu kita mau ini dulu Pak, berdobo selama takum dimanapun berada ya. Oke. Okay. Biar ada pemulihan terjadi gitu, semakin yang tadi hubungannya retak dipersatukan kembali gitu. Iya. Oke, kita berdoa ya. Ya. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini mereka sedang mengalami keretakan di dalam rumah tangga. Bahkan tidak sedikit kami mendengar cerita tentang perceraian. Tapi di siang sore hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan yang memberikan kasih. Engkau memulihkan dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini ada yang sedang menangis, istri sedang menangis, suami yang sedang menangis. Engkau balut hati mereka. Engkau jamah hati mereka Tuhan, pulihkan mereka. Sehingga mereka kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada maksud dan tujuan Tuhan mempersatukan mereka. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang sembuhkan hati mereka. Engkau yang pulihkan pikiran mereka. Engkau yang menjamah hidup mereka. Kami percaya keluarga ini, keluarga yang memberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kemarin mereka punya masalah, mungkin kemarin hancur-hancuran. Tapi hari ini ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Bapa yang setia dan adil, Tuhan yang mengampuni, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan yang mengembalikan semua berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk siang sore hari ini. Terpujilah Engkau, diberkatilah semua keluarga-keluarga yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow, udah dong di penghujung udah 8 menit terakhir nih Pak ya. Iya, siap. Siap. Tadi kita sudah bahas bagaimana keluarga itu asalnya ya. Iya. Itu ternyata sudah ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan tentukan tidak bisa kita mencerai-beraikan. Iya, betul. Apapun masalahnya, pikirkanlah lebih baik daripada langsung cepat memutuskan ya. Betul. Tanya Tuhan, karena kalau kita mengandalkan manusia, jawabannya akan sama. Betul. Jawabannya akan sama, akan nih kadang mengecewakan, kadang. Iya. Ya kita akan menuntut dia mengerti kita nantinya gitu ya. Iya, betul. Akhirnya ya kecewa yang ada gitu. Akhirnya tambah, bukannya tambah adem, tambah panas gitu ya. Haleluya. Tapi datang kepada Tuhan, Tuhan Amen. Yang mengerti segala beban kita. Yes. Ya mungkin seperti yang tadi kita bahas ya, mungkin secara lahirnya sakit banget ya melihat pasanganku selingkuh gitu ya. Betul. Nggak ada habisnya Tuhan, sampai berapa tahun lagi gitu ya. Tetapi tetap menanti gitu ya, menanti. Yeah. Namanya juga harus sabar ya. Betul. Namanya dalam hidup pasti nggak ada yang lempeng ya Pak ya. Betul. Dalam kehidupan, kehidupan pribadi Bapak juga gak ada yang lempeng ya. Langsung langsung kehidupan Pak Badika lempeng aja dari nikah sampai sekarang gitu ya. Kalau lempeng di surga. Pasti ada likalikunya ya. Kadang ya kita membentengi diri kita dengan kebenaran sendiri, akhirnya gak kelar-kelar gitu ya. Iya. Yang keren tuh Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Seburuk Amen. Apapun gitu ya, meskipun kita sudah kayak seperti anak yang hilang tadi gitu ya. Iya. Tapi Tuhan tetap mengasihi gitu. Amen. Luar biasa. Haleluya. Ada sedikit gak sih Pak pesan-pesan terakhir dari Bapak nih sebelum kita tutup nih? Ayo, pesan saya hanya satu. Ayo, teruslah cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah melupakan Dia. Hanya Dia satu-satunya jalan, satu-satunya solusi, satu-satunya damai sejahtera yang sempurna. Itu aja pesannya Bang Anto. Wow, itu dia pesan yang sangat luar biasa ya. Iya, begitu. Pastinya Tuhan luar biasa. Yes. Dan itu kan tadi buat umum ya. Yang buat khusus anak muda yang mau ingin menjenjang nikah, apa tipsnya nih? Ya, untuk anak-anak muda dimanapun Anda berada, untuk engkau mengenal pasanganmu kalau memang itu dari Tuhan, ya kunci dasarnya cintalah sama Tuhan Yesus. Itu aja, gak ada yang lain. Kalau dia cinta sama Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan Yesus akan berbicara kepada dia melalui Roh Kudusnya. Begitu. Wow, puji Tuhan. Dia ya, di siang menjelang sore ini Pak ya, yeah. Cukup topik yang luar biasa ya. Haleluya. Dan kita pasti akan kembali di minggu depan ya Pak ya. Iya. Dengan membahas lebih menarik lagi tentang seputar keluarga ya. Betul. Dan seperti takum, seperti biasa ya, kita akan kasih hadiah bagi seperti takum yang memberikan jawaban-jawaban menarik. Kita kasih kuis yang namanya, kuisnya apa nih Pak? Kuisnya ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Ya salah satu aja gitu ya seperti takum ya. Boleh. Dan hadiahnya akan kita bagikan di minggu depan ya. Jadi seperti takum bisa nih dalam minggu-minggu ini mau kirim ayatnya boleh ya, gitu. Iya. Nanti kita akan kita akan kasih hadiah buat sahabat kita, okay. Gitu. Dan itu dia topik kita di siang menjelang sore ini. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya bahwa ada pemulihan terjadi ya, ada kuasa Allah dalam kehidupan kita pribadi. Amin ya. Dan itu dia topik-topik kita di siang hari ini. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata saya Antusian. Saya Badika Napitu. Pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.